Alina Allah, wakulu kawal sarila, yusrihakum ma'alakum, wa yafirlakum dunukakum, wa man yuti'illah wa rasulah, faqad faza fazan adhima. Amma ba'd, fa'inna astaqal hadithi kitabullah, wa akhara al-hadi, hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri mutasatwa, fa'inna kulla mutasadin bidah, wa kulla bidatin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam melanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin, kita masih pada bab al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiyah, perintah agar kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah dan adab-adab sunnah. Qala al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin wa qad naqala al-mu'allif rahimallah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan mu'allif menukil, mu'allif rahimallah menukil ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiban, beliau pernah berdiri di hadapan para sahabat dalam rangka untuk berkhutbah. Wadi min khutbatil aridah sallallahu alaihi wasallam faqad qama fihim khatiban, dan ini termasuk khutbah yang aridah, khutbah yang tidak terus menerus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qama fihim khatiban, sungguh Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat dalam rangka mengajak bicara para sahabat, memberi nasihat-nasihat agar para sahabat selalu bisa istiqomah, agar para sahabat selalu waspada bahwasanya di dunia ini hanyalah sementara, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah lama, kita hanya menunggu ajal kita menjemput, kita hanya menunggu malaikat maut mendatangnya kita, kemudian kita mengadap Allah SWT. Waqala Rasulullah SAW bersabda, innakum masyurun yaumal qiyamah fukhufatan uratan gurlan, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa selai baju, gurlan, dan tanpa dihitan. Ini, kita harus meyakini bahwasanya seluruh kita, masing-masing kita akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa ada alas kaki, tanpa memakai baju, dan tanpa dikhitan. Jadi kita di dunia ini bukanlah tujuan kita untuk menumpuk harta. Tujuan kita di dunia ini bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas. Kita di dunia bukannya disuruh untuk memperbanyak pengikut, akan tetapi kita di dunia tujuannya adalah mulia. Kita disuruh untuk ibadah. Dengan ibadah tersebut kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah SWT. Jadi sangatlah disayangkan dan sangatlah menyedihkan banyak dari kalangan manusia, mereka sibuk mengumpulkan harta padahal kelak harta ditinggal. Di sini dalam hadis disebutkan selai baju pun tidak dibawa. Ini menunjukkan harta-harta dunia yang dia miliki, baik kendaraan, rumah mewah, dan fasilitas seluruhnya yang dia miliki di dunia akan dia tinggalkan. Sendal dia tidak pakai, padahal dulu dia memiliki mobil-mobil mewah di dunia. Mobil tersebut dia tinggalkan, tidak dibawa di hari akhir. Sehingga mari kita, selama kita masih diberi umur oleh Allah SWT, kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Kita kerahkan untuk ibadah, harta yang kita miliki gunakan untuk menambah ibadah dan ibadah. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita miliki di dunia ini, kemudian kita lalai bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh yang apa kita, yang kita perbuat di dunia ini. Masyurun yani majmu'ah fi sa'idin wahidin, dikumpulkan maksudnya, yaitu kita seluruhnya dikumpulkan dalam satu tempat. Kita dari manusia yang pertama, Nabi Adam, dan sampai manusia yang terakhir, besok menjelang hari kiamat, seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Laisa fihi jibalun, di tempat tersebut tidak ada gunung-gunung. Walaisa fihi audiyah, tempat tersebut tidak ada lembah-lembah, tidak ada tatanan yang tinggi, dan tidak ada yang merendah. Wala bina, tidak ada di tempat tersebut bangunan-bangunan yang seperti kita lihat sekarang ini. Wala asjar, dan tidak ada pepohonan. Jadi kita dikumpulkan di tempat yang rata. Yasma'uhum ad-da'i, yang seandainya ada seorang yang memanggil, seluruh yang berada di situ akan mendengarkan. Karena tempat tersebut tidak tinggi dan tidak pula rendah, datar, rata seluruhnya. Sehingga kalau ada orang yang menyeru, ada orang yang memanggil, seluruh manusia, begitu banyaknya di saat itu, akan mendengarkan panggilan tersebut. Wa yanfuduhum al-basar, pandangan-pandangan akan bisa tertuju kepada mereka karena tidak terhalangi oleh pohon atau terhalangi dengan bangunan. Yakni lau da'ahum da'in la asma'ahum jami'an, seandainya ada seorang penyeru, ada orang yang manggil, memanggil mereka, la asma'ahum jami'an, pasti dan pasti mereka akan mendengar seluruhnya dari yang awal sampai akhir, baik yang dari sisi kanan maupun sisi kiri, seluruhnya mendengar panggilan tersebut. Ya'na ulai sa'unaka ma yahulu baina wa baina Isma'il, tidak ada di tempat tersebut, tidak ada tempat di sana, ma yahulu baina wa baina Isma'il, apa yang menghalangi antara mereka dan pendengaran mereka. Wa yanfudum al-basar ay yudrikuhum jami'an, pandangan bisa melihat mereka semua. Nih, jadi di saat itu, di saat yang menegangkan, kondisi di mana masing-masing kita memikirkan, apakah aku selamat, apakah aku binasa, masing-masing kita akan memikirkan seperti itu. Tidak lagi ingat apa yang dia miliki di dunia. Dia tidak ingat bahwasanya dulu di dunia hidup nyaman, hidup di atas dipan-dipan yang empuk, hidup dalam kemewahan sudah tidak ingat. Yang dia ingat hanyalah amalan-amalan apa saja yang dia telah perbuat ketika di dunia. Apakah amalan dia bisa menyelamatkan dia, ataukah amalan dia yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Masing-masing memikirkan dirinya hufatan uratan gurlan wa fi riwayah buhman. Dalam hadis ini disebutkan hurlan, dalam hadis yang lain buhman, maknanya sama. Hufatan laisa alain ni'alun wala khifafun wala ma yakumu yakunu bi arjuluhum. Tidak ada pada kaki mereka sendal. Tidak pula khuf, sepatu atau yang sejenisnya, atau kaos kaki yang bisa melindungi kaki mereka dari panasnya matahari. Gimana di saat itu matahari didekatkan sejarak 1 mil, tidak bisa kita bayangkan. Yang sekarang ini matahari berada di jauh ketinggian sana, di saat musim panas kita terasa panas memakai kipas tidak mencukupi. Di saat itu matahari sudah didekatkan, kita merasa kepanasan. Tidak ada alat pendingin, tidak ada alat untuk membuat kita segar. Di saat itu pula kaki-kaki kita tidak ada yang bisa untuk melindungi. Wala ma yakunu bi arjulahum. Dan tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kaki-kaki mereka. Kaki-kaki mereka dalam keadaan sakit dan kepanasan. Uratan laisa alaihim kiswah badiyah absyaruhum badiyatu absyarihim. Tidak ada pada mereka selai baju pun. Baju tidak memakai, celana tidak memakai, tidak memakai selai pun dari kain. Badiyah absyarihim, kulit-kulit mereka telanjang bulat, kelihatan kulit-kulit mereka, kelihatan badan-badan mereka. Hurlan yakni ghairu makhtunin, hurlan yaitu tidak dikhitan. Wal khitan wa kit'ul jilda. Kit'ul jaldati allati takunu ala hasfa. Khitan yaitu pemotongan kulit yang terdapat pada hasfa, yaitu pada ujung kemaluan laki-laki. Watuk tau min ajli tamami tohara, dan kulit tersebut dihilangkan, dipotong, tujuannya untuk sempurna dalam kesucian, agar suci, tidak terkena najis, tidak terkumpul najis di pada tempat tersebut. Kama sanubayyinu insyaallah, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Jadi kelak di kita dikumpulkan di padang mahsyar seperti kita baru lahir, tidak memakai, tidak membawa baju, tidak membawa alas kaki, dan tidak belum dikitan. Buhman, qala al-ulama, berkata para ulama, buhman ay laisa ma'am malun. Buhman yaitu tidak ada pada mereka harta sedikit pun. Jadi sangatlah ironis dan sangatlah begitu aneh keyakinan pemaning orang meninggal kemudian hartanya ikut dikubur atau hartanya dibakar agar harta tersebut bisa dimanfaatkan di kehidupan mendatang, yaitu di energi akhirat. Ini sangat begitu mengherankan, padahal namanya meninggal kemudian dikumpulkan di batang masa, disebutkan dalam hadis tidak ada harta sedikit pun yang dibawa. Fayakunul insanu mujarratan min kulli syai', seseorang manusia dalam keadaan mujarratan min kulli syai', terlepas dari segala sesuatu, tidak ada yang menempel pada badannya, tidak ada yang dia bawa untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari. Summasadallah lidzalika biqauli ta'ala. Kemudian beliau mu'allif berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah Ta'ala, kama badakna awal khalqin mu'idu. Sebagaimana kami awal kali menciptakan kalian, maka kami akan kembalikan. Mu'idu, kami akan kembalikan seperti itu pula. Manusia diciptakan keluar dari rahim ibunya tidak memakai apa-apa. Begitulah akan kami kembalikan. Wa'dan 'alaina. Ini adalah janji atas kami. Ini benar-benar janji yang akan dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Inna kunna fa'ilin. Sungguh dan sungguh kami akan lakukan. Yani annallaha yashurum kama bada'ahum awal khalqin. Allah Ta'ala akan mengumpulkan manusia sebagaimana Allah ciptakan mereka di awal penciptaannya. Yakhrujuna min butunil ardi kama kharaju min butuni ummahatihim. Mereka keluar dari perut bumi. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka sebagaimana mereka keluar dari perut-perut ibu mereka. Ufatan uratan hurlan. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Dalam keadaan tidak memakai baju. Hurlan dan tidak berkitan. Kama badakna awal khalkin nu'idu. Sebagaimana kami akan pertama kali kami ciptakan, maka kami akan kembalikan seperti itu. Semakala azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, wa'dan 'alaina. Ini adalah janji kami, janji yang akan kami laksanakan. Mu'akkadan. Ini kalimat wa'dan 'alaina. Ini tujuannya untuk ditakkid, untuk ditegaskan. Benar-benar Allah akan lakukan. Akkadallah ala nafsihi. Allah menegaskan untuk dirinya bahwasanya Allah pasti dan pasti melaksanakan hal tersebut. Jadi benar-benar kita akan dikumpulkan Allah dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi na'udzubillah kita di dunia berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, ternyata kelak di akhirat kita tinggalkan seluruh apa yang kita banggakan tersebut. Yana hadal maqam yaqtadi tauqid. Karena posisi ini posisi yang memberi konsekuensi, yaitu untuk penguatan, penegasan benar-benar Allah akan kembalikan sebagaimana sedia kala, sebagaimana manusia lahir dari perut ibunya. Fa inna minal bashar man kadzdzaba bil hasri wal iyadu billah. Akan tetapi sesungguhnya ada di kalangan manusia yang mereka itu mendustakan hari dikumpulkan manusia seluruhnya. Waliyahubillah, kita berlindung pada Allah SWT. Ini ada orang-orang yang tidak yakin akan dikumpulkan di hari akhirat. Ada orang-orang yang tidak percaya telah akan dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan, mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang dia lakukan di dunia ini. Waqala, dia mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidak lain hanyalah kehidupan dunia ini, hanyalah kita mati dan kita hidup. Kita hidup di dunia, kemudian mati, selesai. Ini keyakinan sebagian orang yang mendustakan hari berbangkit. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini ucapan orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang tidak memiliki iman terhadap hari akhir. Dia mendustakan hari berbangkit, dia mendustakan hari dikumpulkan seluruh manusia. Maka Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini untuk menegaskan benar-benar ini janji kami dan kami akan benar-benar melakukannya. Jadi sebelum kita menyesal di kemudian hari, menyesal di hari akhir, di mana di dunia kita memiliki seluruh harta yang kita bisa infakkan, ternyata kita tunda-tunda. Kita memiliki kesehatan, tapi kita nunda-nunda ibadah. Kita memiliki banyak waktu luang, tapi kita hanya bersantai-santai. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti ini, kita akan menyesal di hari kiamat kelak. Kita merasa penyesalan yang luar biasa. Kenapa dulu di dunia hanya bermain-main dan bersendakuro, hanya menghabiskan waktu untuk sia-sia. Haddatsan Nabi alaihi salatu wassalam ya dal hadis. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis ini, bahasanya seluruh manusia akulkan dalam keadaan tidak memakai baju, tidak berkitan, dan tidak memakai apa-apa. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, wasau atah, apakah mereka tidak memakai baju? Kalau begitu berarti kelihatan aurat-aurat mereka. Arijal wan nisa yanduru ba'du mila ba'din. Laki-laki dan wanita masing-masing mereka melihat kepada yang lainnya. Ini bentuk rasa malunya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merasa malu. Di saat itu dikumpulkan seluruh manusia, baik laki maupun perempuan, tanpa memakai baju. Pasti laki-laki memandang ke perempuan, perempuan memandang pada laki-laki. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Aisyah, ya Aisyah, al-amru a'dham an yuhimmam dhalik. Wahai Aisyah, perkara di saat itu perkaranya lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada mereka memiliki persepsi pemikiran seperti itu. Mereka tidaklah memiliki keinginan untuk melihat lawan jenisnya. Masing-masing mereka tidak ada keinginan untuk berbuat melampiaskan syahwatnya. Akan tetapi mereka masing-masing memikirkan keselamatan diri-diri mereka. Keselamatan adalah yang utama. Mereka hanya berpikir seperti itu. Al-amru adim, perkara di saat itu sangatlah berat. Posisi masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Tanpa ada punya teman, tanpa ada orang yang membela kita, tanpa ada orang yang menyayangi kita, memberi kita pahala-pahala, atau orang yang berbelas kasih kita. Tidak ada. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Ma yanduru ahadun li ahadin, seseorang tidaklah memandang kepada orang yang lainnya. Di sini digambarkan oleh Allah Ta'ala, yawma yafirul mar'u min akhi, seseorang pada hari itu akan lari dari saudaranya. Ya, dulu di dunia dia memiliki saudara yang begitu menyayangi dia, saudara yang selalu memperhatikan apa yang dia butuhkan. Dia kelihatan kesusahan dibantu, dia kelihatan sedih dihibur, dia kelihatan tidak dalam keadaan senang, maka ditemani. Tapi di hari kiamat, masing-masing saudara pun lari dari saudaranya. Wa ummi wa abi, begitu pula ibunya dan ayahnya, tidak berpikir untuk menemani dia. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Wa sahibati wa bani, bahkan istri dan anaknya pun tidak memperhatikan dia. Likulli imrin minhum yawmaidzin sya'nun yughni, masing-masing manusia, masing-masing di antara mereka, yawmaidzin, di saat itu, sya'nun yughni, ada urusan yang buat mereka sibuk, tidak bisa untuk memikirkan orang lain. Dia memikirkan sendiri saja merasa berat, terasa sesak. Apakah dia selamat? Apakah dia selamat? Terus itu yang dia pikirkan. Masing-masing orang ketakutan. Hatta rusul, bahkan para rasul alaihimus salatu wassalam, bahkan para rasul alaihimus salatu wassalam, inda abu risyirat, du'ahum Allahumma salim, Allahumma salim. Bahkan para rasul alaihimus salatu wassalam, di saat melewati sirat, di saat melewati jembatan sirat yang menghubungkan ke jannah, doa-doa mereka, Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Ini para rasul saja memikirkan diri mereka, apalagi kita yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, kita terus lakukan, baik berupa perbuatan maupun ucapan. La yadri ahadun ayanju amla, masing-masing seseorang tidak tahu apakah akan selamat ataukah tidak. Al-amru adim, perkara di saat itu sangatlah berat, sangatlah besar, sehingga benar-benar kita jangan menganggap remeh, jangan sampai kita menganggap diri kita sudah banyak beramal soleh, jangan sampai di dunia ini kita sudah merasa aman atau sudah berada di barisan ahlussunnah, aku sudah beramal ini dan itu. Jangan, kita jangan merasa selamat. Selama kita masih di dunia, kita masih bisa berubah, kita masih bisa untuk menyimpang, sehingga kita jangan sampai merasa aman dari diri-diri kita. Al-amru a'dam min an yuhimmam dalik. Perkara di hari itu lebih besar daripada untuk memikirkan hal tersebut. Summa qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna awwala man yuksa Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali diberi baju adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim al-Khalil alaih salatu wassalam. Ini bahwa awal man yuksa yaumal qiyamah, dia adalah orang yang pertama kali diberi baju oleh Allah SWT di hari kiamat. Wa hadhil khasisatu la tadul ala tabdil al-mutlaq. Kekhususan ini, kekhususan Nabi Ibrahim, yaitu pertama kali diberi baju, ini tidak menunjukkan bahasanya Nabi Ibrahim ini lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Bukanlah keutamaan secara mutlak, tidaklah. Hal ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim benar-benar lebih utama dibanding Nabi Muhammad. Wa anna afdalu min nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah Nabi Ibrahim lebih utama dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya war rusul. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling utama dan rasul yang paling utama. Sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Pemimpinnya keturunan Adam di hari kiamat, keturunan pemimpin manusia di hari kiamat. La yu'danu li ahadin yashfa'u lil khalaik yaumal qiyamah illa Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidaklah diberi izin bagi seorang pun untuk memberi syafaat kepada makhluk, seluruh makhluk yaumal qiyamah, di hari kiamat, illa Muhammad alaihi salatu wassalam, kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dari Nabi kita pemimpin manusia di saat itu, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang yang diberi izin untuk memberi syafaat kepada seluruh makhluk. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau, Rabbmu membangkitkan engkau di tempat yang mulia, yaitu sebagai pemberi syafaat seluruh makhluk. Ini bentuk kedudukan yang mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin qad yakhusullah ba'dal anbiya bi syai'in lam yakhusu bil al-akhar. Akan tetapi sungguh Allah mengkhususkan sebagian para nabi dengan sesuatu yang Allah tidak khususkan kepada yang lainnya. Mislul qawli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya Musa, inni stofaituka alan nas birisalati wa bikalami. Ini contoh bahwasanya Allah mengkhususkan seorang nabi, dan nabi yang lain tidak diberi kekhususan seperti ini, yaitu kekhususan pada Nabi Musa. Wahai Musa, inni stofaituka alan nas, sesungguhnya aku memilihmu daripada manusia yang lain. Aku memilih engkau bi risalati, agar engkau mengemban risalahku, agar engkau menyampaikan kepada manusia, agar engkau menjadi rasul. Wa bi kalami, dan aku mengkhususkan engkau dengan berbicara kepadaku. Ini hanya Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala di dunia. Tidak ada nabi yang lain yang diajak bicara oleh Allah di dunia ini. Farisalah kanat maujudah fi ghairi, padahal risalah Allah Ta'ala ada pada selain Nabi Musa. Lakin fi waqti, akan tetapi di saat itu, karena war rasul di Bani Israel, di saat itu beliaulah Nabi Musa adalah rasul bagi Bani Israel. Kadzalika aidan qad yahusullahu ahadan minal amya au ghairahum au ghairihim bikasi saten kita maya sudia min ghair an ghairi. Demikian pula Allah mengkhususkan yang lainnya dari kalangan para nabi atau selain mereka dengan kekhususan-kekhususan yang Allah beri kelebihan daripada yang lainnya. Begitu pula Nabi Khidir, ini Allah beri kekhususan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Walayujibu dalik al-fadla al-mutlak, akan tetapi kekhususan tersebut tidak pasti hal itu menunjukkan keutamaan secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita sekali lagi benar-benar kita menjaga diri-diri kita, kita kerahkan seluruh apa yang kita mampu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, agar kita tidak menyesal di hari kiamat, tidak menyesal di saat kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Thank you.